Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam majlis ilm atau majlis zikir yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada pembahasan tentang asy-syafa'ah. Sudah kita jelaskan makna dari syafaat dan juga jenis-jenis dari syafaat, dan terkhusus di sana ada jenis-jenis syafaat yang hanya dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh selain beliau. Barakallahu fikum. Maka pada pagi hari ini kita akan menjelaskan siapakah mereka-mereka yang mendapatkan dan layak mendapatkan syafaat atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dengan berbagai macam jenisnya yang sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi inni." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izin darinya, melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Fahadil ayah, maka ayat ini menerangkan kepada kita semua, barakallahu fikum, hanya orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa memberikan syafaat kepada selainnya. Hanya orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah. Tentunya mereka-mereka yang mendapatkan izin ini adalah orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan izin dari Allah dan bisa memberikan syafaat kepada kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan lain-lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak malaikat di langit yang mana tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada siapa yang dikehendakinya dan memberikan keridhaan kepadanya. Barakallahu fikum. Malaikat saja yang mana mereka adalah aqrabul khalqi ilallah, makhluk yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat dekat. La ya'sunallaha ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana mereka selalu taat, tidak pernah bermaksiat, melanggar perintah Allah dan selalu menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, kata Allah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Itu yang pertama. Wa yardha, Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Jadi mereka juga tidak bisa sembarangan memberikan syafaat setelah mendapatkan izin. Harus kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini ada dua syarat. Ada dua syarat untuk mendapatkan syafaat. Yang pertama, asy-syafi' harus mendapatkan izin. Orang yang memberikan syafaat harus mendapatkan izin dari Allah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi, ridho baik kepada orang yang memberikan syafaat dan juga kepada orang yang mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum. Lalu kalau seandainya harus dengan izin dan ridho dari Allah, kenapa harus ada syafaat? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa langsung memberikan keutamaan, keringanan kepada orang yang mendapatkan syafaat langsung secara langsung? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak sanggup sehingga masih membutuhkan perantara-perantara ini yang mendapatkan izin dan ridho darinya sehingga bisa memberikan syafaat? Maka sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluknya, akan tetapi faedah dan keutamaannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada orang-orang yang memberikan syafaat dengan izin dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada syafaatul uzma, Nabi SAW memberikan syafaat, memberikan syafaat kepada ahlul mahsyar, kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar ketika itu. Tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat Nabi SAW dan ingin menunjukkan keutamaan beliau kepada seluruh umat manusia yang hadir ketika itu. Sehingga dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan perkataan dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas. Abul Abbas ini adalah kunyah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau mengatakan, Nafallahu amma siwahu kullu ma yata'allaku bihil musyrikun. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakunu aunan lillahi wa lam yabqa illa asy-syafa'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mentiadakan segala hal yang disangkut pautkan oleh kaum musyrikin demi mendapatkan kemaslahatan dan manfaat. Dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ritual-ritual mereka dengan yang mana mereka mendatangi kuburan atau beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung, gambar-gambar dari orang-orang soleh dengan dalih ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka-mereka ini menyampaikan permohonan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan sesembahan mereka tersebut mereka jadikan sebagai pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mentiadakan semua itu semua. Semua itu. Di dalam ayatnya, Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Dan Allah juga menafikan kekuasaan bagi selainnya. Aw yakuna aunan lillah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mentiadakan, membantah, barakallahu fikum, bahwasannya mereka adalah orang-orang yang mampu membantu Allah. La. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil adamin. Maha kaya, tidak butuh kepada sekalian dari alam ini. Walam yabqa illa syafa'ah. dan tidak ada yang tersisa kecuali syafaat. Tidak ada yang tersisa kecuali syafaat. Syafaat yang syar'i, syafaat yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahur rabb. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidak akan bisa memberikan, tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikuna hiya manfiyatun yaumal qiyamah. Dan syafaat ini, barakallahu fikum, yang diyakini dan diamalkan oleh orang-orang musyrikun, dengan mana, yang mana mereka mengatakan mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang seperti ini ditiadakan oleh Allah. Tidak ada hakikatnya. Atau bisa dikatakan merupakan sesuatu yang batil, yang salah. Dinafikan oleh Allah kesahihannya. Kama nafahal Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa akhbaran Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengkhabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan. Yang mana Nabi SAW pada syafa'atul uzma al-maqamul mahmud, ketika umat manusia berbondong-bondong datang kepada Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya tidak sanggup untuk memberikan kemudahan kepada mereka, atau untuk meminta kepada Allah agar memberikan kemudahan kepada mereka. Semuanya tidak sanggup, dan pada akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya mereka mendapatkan kemudahan, agar cepat diselesaikan al-qadha di antara mereka, keputusan di antara mereka. Maka Nabi SAW tidak serta-merta langsung memberikan syafaat. Tidak. Tapi Nabi SAW datang dulu menghadap kepada Rabbnya. Annahu ya'ti, bahwasanya beliau datang dan sujud kepada Rabbnya. Dan langsung menyebutkan pujian-pujian untuk Allah. Tidak langsung memberikan syafaat. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sa wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa' ra'sa, angkat kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yusma', katakan. Katakan, maka akan didengar ucapanmu. Wa sal tu'ta, mintalah, akan diberikan kepadamu permintaan tersebut. Washfa' tushaffa', dan berikanlah syafaat, maka engkau akan bisa mendatangkan atau memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut, yang tentunya mereka mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna kajian kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.